Jazakumullah khair. Kita masuk ke hadis yang berikutnya, al-hadis as-samanun, hadis yang ke-80, berbicara tentang taklimullah li'ibadihi yawmal qiyamati. Allahu Jalla wa'ala mengajak berbicara hamba-hambanya kelak pada hari kiamat. Qala As-Sa'di rahimahullahu ta'ala an Adi bin Hatim radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Adi bin Hatim radhiyallahu ta'ala anhu berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu laysa bainahu wa bainahu tarjuman fayanduru aymana minhu فلا يرى إلا ما قدم وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه فاتقوا النار ولو بشك kitamratin faman lam yajid fa bi kalimatin thayyibatin. Allahu akbar. Muttafaqun alaih, hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Rasulullah alaihi salatu wassalam bersabda, ma minkum min ahadin, tidak ada seorang pun dari kalian melainkan Rabb-nya akan mengajaknya berbicara. Sayukallimuhu Rabbuhu, Rabb-nya akan mengajaknya berbicara. Laisa bainahu wa bainahu tarjuman, tidak ada antara dirinya dan Allahu Azza wa Jalla penerjemah. Langsung diajak berbicara oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Fayanduru aymana minhu, dia menoleh, dia memandang, dia melihat ke sebelah kanan darinya. Fala yara illa ma qaddama, maka tidak ada yang disaksikan kecuali apa yang telah berlalu dari pekerjaannya, apa yang telah berlalu dari perbuatannya, dari karya-karyanya. Wa yanzuru ashamma minhu, dan dia menoleh, menengok, memandang, melihat ke sebelah kiri. Fala yara illa ma qaddama, tidak ada yang dia lihat melainkan apa yang dia telah sodorkan, yang dia telah lakukan, yang dia telah perbuat. Wa yanzuru baina yadai, lalu dia melihat di hadapannya. Fala yara illa an-nara tilqa'a wajhi, tidak ada yang dia lihat kecuali neraka di hadapan wajahnya. Kata Rasul alaihi salatu wassalam, fattaqun nara, maka takutlah kalian kepada api neraka. buatlah benteng diri kalian dari api neraka, walaupun dengan sepotong biji, sepotong korma, walau bisyikki tamratin, walaupun dengan sebelah korma. Faman lam yajid, barang siapa yang tidak menemukan sepotong korma untuk melindungi dirinya dari neraka, kata Nabi alaihi salatu wassalam, maka dengan kalimat thayyibah, kalimat-kalimat yang baik. Allahu akbar. Muttafaqun alaih, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Qala Sa'diyyu rahimahullahu ta'ala, hadha hadithun azimun tadammana min azamatil bari ma la tuhitu bihi al-uqulu wa la tu'abbiru anhu al-alsunu. Ini adalah hadith yang agung, mengandung dari keagungan Allah Jalla wa'ala sesuatu yang tidak bisa dirangkum oleh akal dan tidak bisa diungkapkan oleh lisan. Akhbara sallallahu alaihi wasallam fihi, Rasul sallallahu alaihi wasallam memberitakan, anna jami'al khalqi sayukallimuhumullahu mubasharatan min duni tarjuman wala wasitatin, bahwa semua makhluk akan diajak berbicara oleh Allah Azza wa Jalla langsung dengan tanpa penerjemah dan tanpa perantara. Wa yas'aluhum an jami'i a'malihim khairiha wa syarriha daqiqiha wa jaliliha sabiqiha wa lahiqiha. Dan Allah Jalla wa Ala akan menyoal mereka, menanyai mereka tentang semua amalan-amalan mereka yang baik dan yang jelek, yang kecil dan yang besar, dahulu atau belakangan. Ma alimahul ibadu wa ma nasauhu minha, apa yang memang hamba itu mengenali, mengetahui perbuatannya, dan apa yang mereka telah melupakannya. Subhanallah. Tidak ada yang alfa, tidak ada yang taib. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa saja yang melakukan kebaikan sekecil apapun, maka dia pasti akan melihatnya. Dan siapapun yang melakukan kejelekan sekecil apapun, maka dia pula akan melihatnya, kata Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wa dhalika annahu li'azamatihi wa kibriyaihi kama yakhluquhum wa yarzuquhum fi sa'atin wahidatin wa yab'athuhum fi sa'atin wahidatin fa innahu sayuhasibuhum jami'uhum fi sa'atin wahidatin fatabaraka man lahu al-'azamatu wal majdu wal mulkul azimu wal jalalu. Kata beliau yang demikian itu karena keagungan Allah Azza wa Jalla dan kemahabesaran Allah Azza wa Jalla, sebagaimana Allah telah menciptakan mereka, memberi rezeki mereka dalam satu waktu, membangkitkan mereka dalam satu waktu, maka dia Allah Jalla wa'ala akan menghisab, memintai tanggung jawab kepada semuanya, menghisab makhluk tersebut dalam satu waktu. Maha suci Allah tabaraka wa ta'ala, zat yang maha agung dan mulia, yang memiliki kerajaan yang agung dan maha mulia jalal. Jadi Allah tabaraka wa ta'ala akan menghisab seluruh makhluk dalam satu waktu, sebagaimana Allah telah memberikan rezeki, membangkitkan mereka dalam satu waktu, maka dia Allah Jalla wa'ala akan menghisab seluruh makhluk dalam satu waktu. Barakallahu fikum. وفي هذه الحالة التي يحاسبهم فيها ليس مع العبد أنصار ولا أعوان ولا أولاد ولا أموال. Dalam kondisi ini, yaitu Allah Jalla wa'ala memintai tanggung jawab dari mereka, tidak ada yang menyertai seorang hamba penolong-penolong, tidak ada yang menyertai seorang hamba pembantu-pembantu, tidak ada yang menyertai hamba itu anak-anaknya atau harta bendanya. Qad ja'ahu fardan kama khalaqahu awwala marrah. Sebagaimana dia Allah Jalla wa'ala, dia datang menghadap Allah sendiri, sebagaimana dia diciptakan pertama kali seorang diri pula. Qad ahatat bihi a'maluhu tatlubul jaza bil khairi awis syar. Sang hamba itu telah diliputi oleh amal-amalnya, yang amal-amalnya menuntut segera untuk dibalas. Apakah balasan kebaikan atau kejelekan? An yaminihi wa shimalihi, dari arah kanan atau arah kiri. Wa amamuhun nar la budda min wurudiha, di hadapannya adalah neraka, dia pasti akan memasukinya. Fahal ila sudurihi minha sabil, apakah di saat dia berada di hadapan neraka itu, akankah dia punya sabil, punya jalan untuk lepas? La sabila ila dhalik illa birahmatillah wa bima qaddamat yadahu minal a'malil munjiyati minha. Tidak ada jalan menuju keselamatan, tidak ada jalan untuk bisa lepas dan bebas dari hukuman Allah neraka, kecuali rahmat Allah Jalla wa'ala, kecuali dengan apa yang telah diperbuat oleh tangan-tangannya dari amal-amal yang telah menyelamatkan dia, dari amal-amalan yang akan menyelamatkan dia dari api neraka. Barakallahu fikum. Walihada haqqan nabiyyu alaihi salatu wassalam ummatahu ala tiqa'in nari walau bisyai'il yasir. kashikki tamratin, faman lam yajid fa bi kalimatin thayyibatin. Oleh karena inilah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menganjurkan umatnya untuk melindungi diri dari neraka walaupun dengan sesuatu yang kecil, sepotong korma. Kalau dia tidak menemukan sepotong korma, maka dengan kalimat-kalimat yang thayyibah, dengan kalimat-kalimat yang baik. Kata Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa fi hadzal hadithi, di dalam hadith ini kata beliau, anna min a'zamil munjiyat minan nar, termasuk dari perkara besar yang menyelamatkan dari neraka, al-ihsanu ilal khalqi bil mali wal aqwali. Allahu akbar. Termasuk dari perkara besar yang akan menyelamatkan dari neraka adalah berbuat baik kepada makhluk, al-ihsan ilal khalqi barakallahu fikum. Apakah berbuat baik itu dengan al-mal, yaitu harta, atau berbuat baik itu dan juga dengan aqwal, yaitu ucapan-ucapan. Mari kita dengarkan apa yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, fattaqun nara walau bisyikki tamrah. Takutlah kalian, jagalah diri-diri kalian dari api neraka walaupun dengan sepotong korma. Berarti hidup bersama orang lain, barakallahu rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang kedua, jangan sampai kalau engkau tidak menjumpai sepotong korma untuk kemudian menjaga diri dari api neraka, jagalah lisan, suburkan lisan untuk mengucapkan kalimat-kalimat yang thayyibah, kalimat-kalimat yang baik, barakallahu fikum rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Oleh karena itu, hidup bermasyarakat harus kita berupaya untuk menjadikan modal menghadap Allah tabaraka wa ta'ala. Jangan membuat kegaduhan di tengah-tengah hidup bermasyarakat. Jangan merusak, barakallahu fikum, suasana hidup tenang, hidup tenteram ketika bermasyarakat, rahimani wa rahimakumullah. Harus, barakallahu fikum, menjadi orang yang berada dalam pintu al-ihsan, pintu kebajikan dan kebaikan, karena bersinggungan sedikit bersama saudara lalu dibawa menghadap Allah Jalla wa'ala, maka itu adalah persoalannya besar, bukan kecil. Sehingga barakallahu fikum, hidup bermasyarakat ya jangan sampai egonya tinggi. Dia tidak mau mengenali orang, tetapi dia menuntut orang untuk kenal dirinya. Siapa dia? Bagaimana wataknya? Bagaimana sikap-sikapnya? Perilakunya? namun dia sendiri tidak mau, tidak kemudian terbawa untuk mengenali orang. Barakallahu fikum. Jangan. Maka kita harus hidup bermasyarakat itu dengan dada yang lapang. Kita tidak akan pernah menemukan kesempurnaan selama dia sebagai manusia. Makanya kalau berangkat ke lingkungan pondok pesantren, ingin hidup, ingin tenang, ingin tenteram padanya di lingkungan, jangan sampai menganggap bahwa lingkungan itu lingkungannya para malaikat. Para malaikat yang tidak akan melakukan kekurangan dan kesalahan. Salah dan keliru. Barakallahu fikum. Ya. Kita telah menyebutkan apa yang terjadi dalam kehidupan individu sahabat. Mereka adalah orang-orang yang diangkat derajatnya oleh Allah Jalla wa'ala. Itu pun tidak akan absen dari kekurangan. Rahimani wa rahimakumullah. Barakallahu fikum. Di saat kita salah, di saat salah menganggap bahwa orang-orang yang tinggal di lingkungan bagikan malaikat yang tidak salah dan keliru, barakallahu fikum, ketika kita menemukan kekurangan, mesti kita enggak sabar. Kita enggak akan punya kesabaran. Di saat kesabaran ini ada di saat kita hidup di tengah orang-orang awam. Ada orang begini, ya sudahlah dia jahil. Tapi ketika hidup di tengah lingkungan, tidak ada maaf dibuka di dalam hidupnya. Tidak ada udzur yang diberikan terhadap siapapun juga di saat terjatuh dalam kesalahan dan kekeliruan. Dipukul rata. Masa sih? Orang belajar bertahun-tahun, umurnya sudah tua, terus melakukan kesalahan atau melakukan kekeliruan. Ini anggapan yang salah dan keliru. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Oleh karena itu, hidup bermasyarakat, kita sudah punya modal untuk kemudian menjadi terbaik buat diri dan orang lain, diamalkan. Tidak ada modal yang terbaik kecuali ilmu agama. Sekarang kan kita ingin selalu mengharapkan orang lain berbuat baik pada diri kita. Sementara tergeraknya orang berbuat baik pada diri kita itu merupakan samarah. Buah yang dititipkan oleh Allah Jalla wa'ala kepada orang-orang, barakallahu fikum. Ya? Jangan sampai kita, wah saya sudah melakukan ini, melakukan itu, sudah saya berbuat ini, sudah berbuat itu. Masa sih? Coba. Cek lagi. Apa yang Anda perbuat ini sudah menjadi sesuatu yang bernilai di sisi Allah Jalla wa'ala atau tidak? Kalau itu sudah menjadi sesuatu yang bernilai di sisi Allah, Allah Jalla wa'ala lah yang akan menanamkan di hati-hati orang untuk menerima diri engkau, barakallahu fikum. Tapi jikalau belum tercatat menjadi sesuatu yang bermanfaat, sesuatu yang berbarokah, sesuatu yang bernilai di sisi Allah Jalla wa'ala, apa dasar dan modal Anda untuk dihormati oleh orang lain? Tidak punya. Tidak punya, barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. apapun yang kita inginkan. Kita ingin disayangi oleh orang-orang. Coba dengar apa kata Allah Jalla wa'ala. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis samai. Sayangilah oleh kalian orang-orang yang ada di muka bumi ini. Niscaya yang di langit akan menyayangi kalian. Kalau yang di langit menyayangi barakallahu fikum, maka tentu berbuah akan kasih sayang dari hamba-hambanya di muka bumi ini. Kita ingin dicintai oleh orang, namun kita tidak pernah membuktikan cinta kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bentuk ketulusan kita dalam mewujudkan cinta kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, kita tidak perlihatkan. Kita tidak nampakkan pada diri kita, pada amal kita, pada ucapan kita, dalam ketaatan kita. Kita tidak wujudkan. Bagaimana Allah Jalla wa Ala akan menitipkan kecintaan orang terhadap diri kita barakallahu fikum. Kalau kita mau mencari cintanya orang, mesti kita akan melakukan basa-basi di dalam hidup. Namun itu sebentar umurnya. Sebentar. Karena pujian manusia itu penuh dengan kekurangan. Penuh dengan intrik-intrik, kemauan-kemauan. Bisa dia menyanjung Anda, memuji Anda. Ada yang dilirik, ada yang dimaukan. Kalau dia mencela, celaannya kebablasan. Itu manusia. Pujiannya penuh dengan kekurangan barakallahu fikum. Kalau pujian dan sanjungan manusia yang kita cari, sungguh amat sangat rendah hidup kita barakallahu fikum. Tapi kalau sanjungan yang di atas yang kita cari, kita perbaiki diri, lahiriah kita, batiniah kita, kita coba perbaiki, luruskan barakallahu fikum. Ketika kita sendiri, terlebih-lebih di dalam sholat ma'asyiral muslimin, tampak kita mencari sanjungan dan pujian. Bila Allah Jalla wa'ala yang menyanjung dan memuji, maka Allah Jalla wa'ala yang akan meletakkan di jiwa-jiwa orang, akan menyanjung dan memuji diri kita barakallahu fikum. Maka rahimani wa rahimakumullah jami'an, ketika kita berbuat atau hidup bermasyarakat, jadilah orang yang lapang dada. Karena kita akan menemukan banyak kekurangan barakallahu fikum. Tidak akan ada orang yang sempurna di dalam hidup, sekali berapapun ilmunya, ibadahnya kepada Allah Jalla wa'ala, tidak ada yang akan bisa bebas dari kritikan. Akan ada pintu-pintu untuk kemudian dikritik di dalam hidup. Itulah manusia. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka sekali lagi, alhamdulillah kita sudah punya modal ma'asyiral muslimin untuk menjadi orang terbaik buat diri kita. Itulah ilmu agama. Dan untuk menjadi terbaik buat orang lain, itulah ilmu agama. Kalau ini yang kita bawa, kalau ini yang kita pegang, di mana saja kita berada, barakallahu fikum, insya Allah kita akan menjadi terbaik buat diri dan akan menjadi terbaik buat orang lain. Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullahu ta'ala dalam kitab Al-Aqidah Al-Wasitiyah menyebutkan di antara sifat-sifat Ahlus Sunnati wal Jamaah selalu melakukan barakallahu fikum pencocokan terhadap ucapan dan perbuatannya dengan kitabullah dan sunnah Rasul alaihissalatu wassalam. Dia timbang selalu. Rahimani wa rahimakumullah. Sekali lagi, inilah dia ilmu agama. Kapan saja dalam hidup kesendirian atau hidup bermasyarakat lepas dari ilmu agama, artinya tidak diamalkan, mesti akan menimbulkan problem. Barakallahu fikum. Cukup problem dia rasakan sendiri. Belum lagi kalau ilmu tidak diamalkan, akan berproblem bersama istrinya, bersama anaknya, akan berproblem bersama masyarakatnya. Barakallahu fikum. Oleh karena itu, jangan sekali-kali meremehkan keberadaan ilmu agama. Kesempatan majalisul ilm, kesempatan jangan sampai ditinggalkan. Jangan. Karena disitulah dia modal, seperti yang sering kita ungkapkan, emas, perak yang kita selalu cari di dalam hidup. 1,000, 2,000, 100,000 itu kecil dibanding dengan harga ilmu. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka jangan sekali-kali, barakallahu fikum, kita merasa zuhud. Kata para ulama, termasuk min alamatiz zaid, tanda seseorang itu menyimpang, ada sifat zuhud, merasa tidak butuh lagi kepada ilmu. Taruhlah misalkan ana sudah pelajari ana ini, ana itu. Subhanallah. Jangan. Ini berbahaya. Barakallahu fikum. Maka jangan sekali-kali, jika Allah Jalla wa'ala membukakan kesempatan untuk belajar ilmu, jangan disia-siakan. Jangan dilihat siapa yang menyampaikan ilmu. Barakallahu fikum. Tapi lihat, dia berjalan di atas kitabullah dan sunnah Nabi alaihissalatu wassalam, membaca karya para ulama. Barakallahu fikum. Maka sekali lagi, kita sudah punya modal, ini harus dijaga. Dan penjagaannya adalah ditumbuh suburkan. Kesempatan dan peluang-peluang belajar agama, jangan, barakallahu fikum, ditinggalkan. Rahimani wa rahimakumullah. Ini yang akan menyelamatkan dari dalam, dari neraka. Dengarkan yang keberikutnya, kata beliau. Wa annal abda la yambaghi lahu ay yahtakira minal ma'ruf walau syai'an qalila. Dan jangan sekali-kali seorang hamba tidak pantas untuk dia meremehkan kebaikan walaupun kecil dan sedikit. Barakallahu fikum. Jangan diremehkan. Jangan, sekali lagi, jangan dan jangan. Karena bila kebaikan kita remehkan, barakallahu fikum, akan menggeret kepada kebaikan yang pertengahan, kemudian sampai kepada yang besar, untuk dianggap disepelekan, diremehkan. Rahimani wa rahimakumullah. Jadi barakallahu fikum, kata beliau, faedahnya, jangan meremehkan kebaikan sekecil apapun, sesedikit bagaimanapun. Jangan dientengkan dan diremehkan. Kemudian beliau menjelaskan, wal kalimatu tayyibatu tashmalun nasihata lil khalqi bita'limihim ma yajhalun wa irsyadihim ila masalihihim ad-diniyah wad-dunyawiyah anna min a'zamil munjiyat minan nar al-ihsana ila al-khalqi. Baik, Kemudian beliau menyebutkan, termasuk dalam kalimat yang baik adalah nasihat kepada seluruh makhluk dengan mengajarkan apa yang mereka tidak mengetahui, membimbing mereka kepada hal-hal yang bermaslahat atau maslahat buat dunia mereka dan agama mereka dan dunia mereka. Wa tashmalul kalam al musirr lil qulub, dan masuk dalam kalimat thayyibah, kalimat yang menyenangkan hati, asyarihal lis sudur, yang melapangkan dada, al muqarina lil bashasati wal bishr, yang dibarengi dengan raut muka yang ceria, al bishr sama barakallahu fikum. Wa tashmalu dhikra lillah wa thana alaihi wa dhikra ahkamihi wa syara'ihi, kalimat thayyibah masuk di dalamnya mengingat Allah jalla wa ala, memuji Allah jalla wa ala, mengingat mempelajari hukum-hukum dan syariatnya. Fa kullu kalamin yuqarribu ila Allah wa yahsulu bihi an-naf'u li ibadillah fa huwa dakhilun fil kalimatit thayyibati, setiap ucapan yang mendekatkan diri kepada Allah jalla wa ala dan terwujud manfaat bagi semua hamba Allah, maka dia masuk dalam kategori al kalimatu thayyibah. Qala ta'ala, Allah jalla wa ala berfirman, ilaihi yas'adul kalimu thayyibu wal amalu salihu yarfa'u. Kata Allah tabaraka wa ta'ala, kepada Allah jalla wa ala naik ucapan yang baik dan amal saleh, Allah jalla wa ala mengangkatnya. Wa qala ta'ala wal baqiyatu salihat, yaitu amal-amal saleh yang abadi. Wa hiya al baqiyatu salihat, itu kullu amalin wa qaulin yuqarribu ila Allah wa yahsulu bihi an-naf'u li khalqihi. Al-baqiyatu salihat itu semua amalan-amalan dan ucapan-ucapan yang mendekatkan diri kepada Allah azza wa jalla dan terwujud manfaat bagi makhluk Allah jalla wa ala, khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Wallahu a'lam. Al-baqiyatus salihat, inilah sebaik-baik pahala di sisi Rabb engkau dan sebaik-baik yang diangen-angenkan. Wa khairun amala. Wallahu a'lam. Ini barakallahu fikum yang disyarah oleh Imam As-Sa'di rahimahullahu taala. Fa'ala kulli hal, sekecil apapun yang kita mampu melakukan kebaikan kepada orang lain, tidak boleh kita remehkan dan entengkan. Kedua, bergemar-gemar untuk berbuat baik kepada orang lain. Ya, tentunya setelah kita mewujudkan kebaikan di dalam hidup, ini semua akan menjadi tameng dari nerakanya Allah tabaraka wa ta'ala. والله تعالى أعلم بالصواب والله تعالى أعلم بالصواب وآخر دعوانا أن الحمد لله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.